Azan subuh memanggil. Sudah saatnya kita memulai hari dengan terlebih dahulu memanjatkan syukur kepada Ilahi Robbi. Sembari berdoa agar hari-hari kita diberikan keberkahan yang berlipat ganda. Pagi menjelang, kesibukan pun dimulai. Anak-anak pergi ke sekolah. Para ayah pergi mencari nafkah. Di tengah kemacetan dan kesibukan kota besar, bukan menjadi penghalang kaum muslim untuk mencari nafkah. Mengais rezeki yang Allah SWT telah janjikan pada setiap umatnya. Sebagai manusia, memang kita harus bisa menyeimbangkan segala urusan kita, baik urusan mencari nafkah di dunia, maupun hubungan spiritual dengan Tuhan. Karena kesemuanya saling berkaitan. Tak ada hal di dunia ini yang mudah tanpa izin Sang Holik, dan tak ada rezeki yang datang begitu saja hanya dengan berdoa. Namun, tetap harus diiringi oleh usaha dan kemauan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa astaghfirullah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah. Amma ba'd. Pemirsa Cahaya Hati rahimakumullah. Alhamdulillah Allah memberikan kita bersilaturahim lewat udara. Dan bersama kita yang sedang muhasabah ini adalah ibu-ibu dari Majelis Muzakarah Jakarta Islamic Center. Kami melakukan muhasabah ini di Masjid Jakarta Islamic Center. Mudah-mudahan Allah akan menjadikan hati kita, pikiran kita, perilaku kita minal masjid ilal masjid. Kalau hati kita minal masjid ilal masjid, maka hati kita akan coba kita sucikan. Kotor kita bersihkan, kotor kita bersihkan. Karena kita ingin hati kita minal masjid ilal masjid. Kalau pikiran kita barangkali suatu saat namanya manusia, ada kurang-kurang enaknya pikiran, lalu akhirnya ada jealous, ada curiga, ada cemburu. Kalau biasa kita melakukan ikhtiar-ikhtiar zikir, sholat di masjid, pikiran kita juga dari masjid ilal masjid. Jadi kalau kita ini perilaku kita minal masjid ilal masjid, hati kita minal masjid ilal masjid, pikiran kita minal masjid ilal masjid, pejabatnya juga seperti itu. Ada korupsi enggak kira-kira? Enggak ada. Karena sudah disiapkan hati, pikiran dan perilakunya minal masjid ilal masjid. Mungkin suatu saat ada ustadz, ustadzah, atau mungkin ada kiai pernah menyampaikan riwayat ketika ada seorang sahabat menyampaikan kekagumannya kepada Rasulullah. Karena apa? Sahabat ini selalu melihat si fulan ini zikirnya subhanallah luar biasa. Ketakjubannya disampaikan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, si fulan ini kalau saya ke masjid dia selalu dalam keadaan sudah khusyuk berzikir. Kalaupun saya pulang dia pun masih melanjutkan kekhusyukannya berzikir. Dia soleh sekali wahai Rasulullah. Rasulullah akhirnya tanya, adakah dia punya anak? Iya. Adakah dia punya istri? Iya. Rasulullah tanya, lalu siapa yang kasih makan anak istrinya? Siapa yang membiayai sekolah anaknya? Kalau dia hanya berzikir terus. Nah, akhirnya Rasulullah menyampaikan, siapa yang kasih makan? Oh, kakaknya. Kata Rasulullah akhirnya, berarti yang soleh adalah kakaknya. Itu yang disampaikan oleh Rasulullah. Nah, mungkin kita bisa muhasabah melalui ayat ini. Ayat ini mungkin pemirsa dan jamaah di Masjid Jakarta Islamic Center sudah cukup familiar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qudiyatish shalatu fantashiru fil ardh. Fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Jadi inilah yang seringkali harus dibangun keseimbangan antara kebutuhan-kebutuhan duniawi dan kebutuhan ukhrawi. Mungkin kita melihat ada gambar begini. Orang bekerja keras. Banyak orang yang dengan mudah mendapatkan rezekinya. Namun sebagian orang harus bersusah payah mengais rezeki hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Tak ada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Ketika umatnya bekerja keras untuk memenuhi segala kebutuhan hidup, niscaya Allah Subhanahu wa taala juga akan memenuhi segala keinginan kita. Bukankah Sayyidina Ali pernah mengatakan, saya ini kalau siang seperti kuda karena kerja keras. Tapi kalau malam saya ini seperti rahib, seperti pendeta, kata Sayyidina Ali. Dan itu juga diikuti oleh para khulafaur rasyidin. Mereka kalau siang bekerja keras, kalau malam khusyuk beribadah. Kita ini siang bekerja keras, malam kecapean, tidurnya pulas. Iya kan? Siang bekerja keras, malam tidurnya pulas. Lalu doa kita, Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azabannar. Kepingin dunianya bahagia, akhiratnya bahagia, tapi malamnya seringkali tidur pulas. Ini bedanya. Ayolah kita bersama-sama melakukan muhasabah. Seperti Sayyidina Ali sering sampaikan, saya ini kalau siang seperti kuda karena kerja keras, kalau malam seperti pendeta atau seperti rahib karena khusyuknya beribadah. Kalau ini bisa kita lakukan, keseimbangan antara duniawi ukhrawi, seperti hadis, i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa'amal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Betapa kemudian bekerja keras karena ingin hidup selamanya, tapi kemudian khusyuk beribadah karena seolah-olah besok akan dipanggil keharibaan Allah. Ini kalau tidak kita lakukan perimbangan. Pemirsa, mungkin ada banyak jamaah-jamaah yang biasa mengikuti majelis taklim, tapi kemudian ketika mereka berdagang, ada yang jualan di pasar, kepepet sekali cari pinjaman kredit di bank, biasanya sulit apa tidak? Sulit. Kalau cari kredit kebetulan sulit, terpaksa lalu pinjam ke rentenir, haram apa haram? Haram. Pernah enggak ada ustaz kiai yang bilang, sudahlah kalau terpaksa pinjam ke rentenir menjadi halal? Pernah dengar gitu apa enggak? Enggak. Tapi karena pendekatan kita, dakwah bil mal kita, belum kita maksimalkan, ada yang terpaksa kemudian ke rentenir. Itu PR kita, supaya majelis taklim kita ini juga dikuatkan dengan program simpan pinjam. Apa yang disampaikan pada tausiah oleh ustadz-ustadzanya, bahwa pinjam rentenir haram, jamaahnya tidak akan pinjam ke rentenir. Mungkin ada yang ingin disampaikan? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Rohmani. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana menimbangi cara bekerja dan beribadah? Apakah beribadah saja, berdoa saja, dan berapa porsinya? Saya mohon penjelasannya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebetulnya pertanyaan yang kita bisa jawab sendiri. Kalau ibu misalnya mengajar, ya, mengajar. Bismillah, ya Allah, saya ingin mengajar. Saya ingin menyampaikan ilmumu, ya Allah. Saya ingin anak-anakku, anak-anak itu artinya murid-muridku nanti ilmunya manfaat. Jadi jariah apa tidak? Jariah. Al ilmu yuntafa'u bi. Kalau ibu mengajar, pemirsa mengajar, lalu bismillah, ya Allah, saya ingin memberikan ilmumu, ya Allah. Saya ingin ilmu yang akan saya sampaikan ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Insya Allah akan milih jariah. Berarti bekerja dengan mengajar ini juga ibadah, iya kan? Nah, oleh karena itu tergantung niatnya. Tergantung niatnya. Hanya kadang-kadang kita ini pokoknya niat bekerja cari uang, sangu hidup misalnya. Jarang yang kemudian diniatkan, ya Allah, Engkau memberiku keterampilan, Engkau memberiku kesehatan, Engkau memberiku ilmu. Aku ingin ilmu yang Kau berikan kepadaku, aku manfaatkan supaya manfaat dan barokah. Ya, yang seperti ini tidak banyak yang menjadikan satu kesatuan. Jadi kalau kita melihat banyak kemiskinan, lalu kemudian kita belum bisa menyapa dengan sapaan bilmal, maka sesungguhnya ada zakat yang itu menjadi bagian dari kewajiban bagi kita yang sudah memiliki sejumlah harta, mencapai nisab tertentu, mencapai satu tahun ada haulnya. Ini yang perlu manajemen zakat supaya umat kita bisa kita sapa dengan sapaan bilmal. Mudah-mudahan muhasabah kita ada manfaatnya. Mudah-mudahan Allah memberikan ridha dan barokah bagi kita semua. Amin. Dan mudah-mudahan Allah memberikan kita kesempatan bersilaturahim yang lebih bermanfaat dan lebih memberikan suasana damai, bahagia dan penuh barokah Allah. Amin. Pemirsa Cahayati rahimakumullah, kita akan mengakhiri pada muhasabah kita kali ini. Sama-sama kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa salli ala jasad sayyidina Muhammadin fil ajsad wa salli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil qubur. Allahumma balligh ala ruhi sayyidina Muhammadin minna tahiyyatan wa salama. Nasrun minallah wa fathun qarib. Nasrun minallah wa fathun qarib. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wa basyiril mu'minin. Allahumma inna nas'aluka an nara habibana sayyidana Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam walau fil manam ya dzal jalali wal ikram wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan muhasabah kita ada manfaatnya bagi masyarakat dan bagi kehidupan kita. Wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilahi las tulil firdausi ahla dunia.